Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kajian kita pada sore hari ini insyaallah tentang tata cara salat Id. Tata cara salat Id. Pembahasan ini sering kita ulang-ulang karena sholat Id berulang-ulang. Agar ilmu kita semakin kuat, maka tidak ada salahnya bagi yang pernah belajar atau tahu untuk dia belajar kembali. Nah, agar maklumat dia kuat. Ibaratnya murajaah. Dan bagi mereka yang belum mengetahui, maka ini adalah ilmu bagi mereka. Dan demikian sepatutnya seorang muslim sebelum ia berkata dan berbuat, maka mendahulukan al-ilm. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Berilmu sebelum berkata dan berbuat. Apalagi dalam urusan ibadah seperti ini, yang mana kita dibutuhkan basirah dalam ibadah kita, yaitu ilm dan yakin. Sebab ibadah ini disyariatkan dengan dalil, bukan disyariatkan dengan hawa nafsu. Maka dari itu perlunya seorang dalam beribadah untuk mempelajari dulu tentang kaifiahnya, tentang tata caranya, bagaimana cara-caranya, doanya, dan yang lain. Nah, mengapa sekarang banyak dari kalangan orang-orang, yaitu orang-orang muslim, tidak tahu tentang cara yang seperti ini, yaitu tata cara salat Id? Karena sholat Id ini jarang mereka mengerjakannya. Kenapa? Karena jarang datang setahun sekali sholat Id, yaitu Idul Fitr. Dan bisa dikatakan dua kali dengan Idul Adha, Idul Fitr dan Idul Adha. Nah, dengan jarangnya ini mereka tidak peduli. Nah, beda dengan sholat wajib. Kalau sholat wajib, karena dia sholat sehari lima kali. Karena ini jarang dan setahun sekali, yaitu Idul Fitr atau Idul Adha, maka di sini mereka tidak peduli. Nah, ini yang disayangkan bagi mereka, yaitu orang-orang muslimin. Padahal sholat Id menurut pendapat ulama yang kuat, hukumnya wajib, fardu ain. Nah, sebagaimana yang akan disebutkan nanti. Jadi khususnya bagi talibul ilmi, bagi penuntut ilmu, dia harus mengetahui dari ibadah-ibadah yang jarang ini. Kenapa? Karena suatu saat dia akan mengalaminya. Bagaimana kalau dia tidak tahu? Suatu hal yang aib. Datang pertanyaan tentang sholat Id, ada berapa takbir? Allah a'lam. Nah, padahal dia di pondok menuntut ilmu. Baik, ditanya tentang sholat jenazah, ada berapa takbir? Allah a'lam. Apa bacaan sholat jenazah? Allah a'lam. Nah, tidak bisa begitu. Nah, banyak dari ibadah-ibadah yang jarang kita tahu. Tapi bukan berarti karena jarangnya kita sepelekan. Nah, tapi kita harus cari tahu, berilmu. Jangan nunggu sampai datangnya. Nah, jangan nunggu sampai datang. Karena ada ibadah yang itu tidak akan bisa kita mengamalkannya kecuali kalau memang datang. Kita menjumpainya. Seperti Idul Fitri, Idul Adha. Kalau kita sholat sebelum waktunya, tidak boleh sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Nah, dengan itu masih mungkin ia merasa masih lama, ada waktu untuk belajar. Tapi ada di sana ibadah-ibadah yang mana datangnya tiba-tiba. Di situ kita dituntut untuk mengamalkannya. Apa itu? Sholat jenazah. Tiba-tiba ada yang meninggal. Saudara kita. Nah, kemudian ketika dibawa ke masjid dan untuk disolati, dia tidak tahu tentang cara solatnya. Nah, bagaimana? Dengan itu, hendaknya dia mempersiapkan dirinya sebelumnya dari ibadah-ibadah yang jarang ini, agar suatu saat ketika datang tiba-tiba dia bersiap. Baik, tata cara solat Id. Hukum solat Id. Hukum sholat Id adalah wajib. Dengan istilah lain, fardhu ain. Hukum sholat Id adalah wajib. Atau fardhu ain. Wajibnya per individu, per orang. Setiap muslim wajib untuk sholat Id. Sebagaimana dalam hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha, قالت أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. أخرجاه من أم عطية رضي الله عنها يبركات أمرنا أن نخرج العواتق. Kami diperintahkan untuk keluar sholat di lapang, dan kami diperintahkan untuk mengeluarkan budak-budak dan perempuan-perempuan yang haid untuk sholat Id. Yashhadna al-khair wa da'wat al-muslimin. Untuk menyaksikan kebaikan dan dakwahnya kaum muslimin, ceramahnya imam, ceramahnya khatib. Wa ya'tazilna al-hayyat al-musalla. Adapun perempuan-perempuan yang haid, ia menjauh dari tempat sholat. Jadi perempuan-perempuan yang haid bukan ia diperintahkan untuk sholat, tapi dia diperintahkan untuk mendatangi musalla Id. Belum datang agar menyaksikan, ya, sholat itu, yakni mereka lihat, kemudian juga mendengarkan khutbah dan juga menyemarakan, nah, syiar Allah SWT. Rawahul Bukhari Muslim. Perempuan saja diperintahkan untuk mereka hadir di musalla al-Id, padahal rumah mereka lebih baik daripada lapangan. Perempuan sholat di rumahnya itu lebih baik, walaupun itu sholat wajib, rumah lebih baik. Tapi di sini diperintahkan, Rasulullah SAW memerintahkan untuk menghadiri dari sholat Id di lapangan bersama kaum muslimin, menunjukkan tentang wajibnya. Kemudian sholat Id la adhan wala iqamah. Salat Id tidak ada adhan dan qomat. Salat Id tidak ada adhan dan qomat. Bagaimana dalam hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-Idain. Ghairu marratin wala marratain. Bila adanin wala iqamah. Kata Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, Sallaitu ma'a Rasulillah, aku pernah salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam al-Idain. Dua Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Ghairu marratin wala marratin. Tidak sekali dan tidak pula dua kali. Lebih dari itu. Bi ghairi adzanin wala iqamah, tanpa adzan dan tanpa iqamah. Nah, ini langsung seorang ketika mendirikan sholat ini, imam contohnya, maka langsung dia berdiri di hadapan makmum dan mereka mengatakan sawu shufufakum fa inna taswiyatash shufuf min tamami shalah, menganjurkan agar mereka merapatkan shaf mereka. Nah, itu tanpa adzan dan qomat dan tanpa ucapan as-salatu jami'ah. Ini tidak ada dalilnya. Salat gerhana betul, as-salatu jami'ah. Ini salat Id. Ini salat Id. Mana dalilnya bahwa ganti dari qomat itu as-salatu jami'ah? Tidak ada. Nah, dengannya tanpa adzan dan tanpa qomat. Terus bagaimana menyuruh mereka agar berdiri? Imamnya berdiri, maka akan diikuti untuk berdiri. Imamnya menyuruh untuk mengatur shaf, nah, maka akan diikuti oleh mereka. Mereka akan mengatur shaf mereka. Ada, seperti itu. Baik. Adapun sifat sholat itu sendiri, jadi tata cara sholat itu sendiri. Yang pertama, sholat Id dua rakaat. Salat Id dua rakaat. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, salatus safar rakaatan. Salat di waktu safar itu dua rakaat. Yang empat jadi dua rakaat. Salat zuhur, salat asar, salat isya. Jadi dua rakaat. Dengannya salatus safar rakaatan. Salat dalam safar itu dua rakaat. Adapun yang sudah dua rakaat, maka tetap kita dirikan dengan dua rakaat. Jangan memahami bahwa yang namanya qasar itu separuhnya. Berarti semua salat harus diqasar. Salat asar dua rakaat, benar. Salat duhur dikosor, diringkas separuhnya, berarti dua rakaat, benar. Salat isya dikosor, diringkas ya, jadi dua rakaat, benar. Salat subuh dua rakaat, dikosor, tidak boleh. Nah, akhirnya jadi satu nanti, tidak ada. Nah. Sholat maghrib dikosor juga sama, tidak ada. Jadi berapa kalau begitu? Satu lah, satu setengah nanti. Nah, ini tidak ada juga. Jadi yang empat jadi dua, nah ada. Itu namanya kosor. Beda lagi dengan jama'. Kalau jama' artinya digabungkan. Nah, maghrib digabungkan dengan isya. Atau isya digabungkan dengan maghrib. Nah, itu jamak istilahnya. Ada jamak takhir, ada jamak takdim. Digabungkan ke isya. Maghrib digabungkan ke isya. Namanya jamak takhir. Diakhirkan jamaknya. Isya ditarik ke maghrib. Namanya jamak takdim. Nah, digabungkan dan digulungkan. Hala, itu jamak. Kalau qasar, nah, diringkas. Nah, jangan ketukar dalam istilah ini. Ini istilah ada pada safar. Jadi salat Id dua rakaat, kata Umar bin Khattab, salatus safar rakaatan. Salat safar itu dua rakaat. Wa salatul adha rakaatan. Wa salatul adha, jadi salat Idul Adha rakaatan, dua rakaat. Wa salatul fitri rakaatan, dan salat Idul Fitri juga dua rakaat. Wa salatul jum'ah rakaatan, dan salat Jumat juga 2 rakaat. Tamamun ghairu qasrin, sempurna dan tidak dikurangi. Ala lisan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, menurut lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Nasa'i, diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan yang lainnya, dan hadisnya sahih. Jadi 2 rakaat salat Idain 2 rakaat, Idul Fitri dan Idul Adha 2 rakaat. Kemudian yang kedua dari tata cara salat Id, salat Id didirikan sebelum khutbah. Salat Id didirikan sebelum khutbah. Disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma yusalluna al-Idain qabla al-khutbah, yusalluna al-Idain qabla al-khutbah. Rawahu al-Bukhari Muslim. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma yusalluna al-Idain, mereka salat 2 hari raya yaitu Idul Fitr dan Idul Adha qabla al-khutbah, sebelum khutbah. Jadi langsung imam datang salat, bukan khutbah dulu. Jadi kalau khutbah dulu itu salat Jumat, khutbah dulu baru salat. Tapi kalau salat Idain, Idul Fitri dan Idul Adha, kebalikannya, salat dulu baru khutbah. Baik. Kemudian yang ketiga, pada rakaat pertama diawali dengan takbiratul ihram. Pada rakaat pertama diawali dengan takbiratul ihram. Lalu membaca doa istiftah. Kemudian membaca 6 takbir setelahnya. Dan pada rakaat kedua membaca 5 takbir. Dan yang ketiga ini disebutkan pada rakaat pertama diawali dengan takbiratul ihram. Pada rakaat pertama kan ada 2 rakaat. Nah, rakaat pertama diawali dengan takbiratul ihram. Setiap salat ada takbiratul ihram. Nah, setiap salat ada takbiratul ihram. Dengan kita mengatakan Allahu Akbar, itu takbiratul ihram. Nah, rakaat pertama diawali dengan membaca, yakni mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ada. Jangan sampai salah. Jangan dipahami namanya takbiratul ihram yaitu mengangkat tangan. Beda. Takbiratul ihram itu artinya mengucap Allahu Akbar di permulaannya, Allahu Akbar. Kalau ini mengangkat tangan, raf'ul yadain. Nah, ada istilahnya sendiri atau namanya sendiri. Ada pun yang disebutkan di sini pada rakaat pertama diawali dengan takbiratul ihram, yaitu membaca Allahu Akbar. Lalu membaca doa istiftah. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib ila akhirih. Itu doa istiftah. Nah, baca itu. Setelah selesai dari membaca doa itu, yaitu doa istiftah, kemudian membaca 6 takbir setelah itu. 6 takbir setelah takbiratul ihram itu namanya takbiratul id. Takbiratul id. Takbir id. Nah, kalau yang pertama disebut takbiratul ihram. Ucapan Allahu Akbar pada permulaan itu namanya takbiratul ihram. Adapun yang setelahnya, 6 setelahnya itu namanya takbiratul id. Pada rakaat kedua membaca 5 takbir. Pada rakaat kedua membaca 5 takbir. 5 takbir ini apakah dengan takbiratul intiqal atau tidak? Intiqal artinya perpindahan dari sujud ke berdiri. Yang dimaksud dengan 5 takbir di rakaat yang kedua tanpa takbiratul intiqal. Nah, tanpa takbir perpindahan dari sujud ke berdiri. Allahu Akbar tidak dihitung. Ketika dia berdiri tegak baru dihitung mulailah. Allahu Akbar 1, Allahu Akbar 2, Allahu Akbar 3, Allahu Akbar 4, Allahu Akbar 5. Ada. Nah, jadi ingat di awal yaitu di rakaat pertama bisa kita katakan di rakaat pertama semua 7 takbir. 1 takbiratul ihram, yang 6 takbir id. Baik. Takbir atau rakaat yang kedua kita katakan 5 takbir. Yaitu 5 takbir tanpa takbir perpindahan. Ada, kalah. Jadi jangan sampai salah paham. Sebagian mereka memang mengatakan takbir di rakaat pertama ada 8 dengan takbir takbiratul ihram. Nah, tapi tidak kuat. Yang kuat ini yaitu 7. Takbirnya 7 dengan takbiratul ihram. Takbiratul idnya 6. Rakaat kedua 5. Dalilnya Ali bin Abbas annahu kana yukabbiru fil id fil ula 7 takbirat bi takbiratul iftitah wa fil akhirati 6 bitakbiratir raka'ah kulluhunna qabla al-qira'ah. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ani Ibn Abbas, dari Ibn Abbas bahwa beliau annahu kana yukabbiru fil 'id, bahwa beliau dulu bertakbir di salat 'id fil ula 7 takbirat. Di rakaat pertama 7 takbir. Bitakbiratil iftitah termasuk takbir permulaan. Jadi 7 itu termasuk takbir permulaan. Jadi takbiratul ihram. Wa fil akhirah 6 bi takbiratir raka'ah. Dan di rakaat terakhir, itu rakaat kedua, beliau bertakbir sebanyak 6 takbir termasuk takbir perpindahan. Nah, sama aja dengan kita katakan di rakaat kedua 5 takbir atau 6 takbir. Hanya kita terangkan agar tidak terjadi perselisihan. Yang dimaksud dengan 5 takbir tanpa takbiratul intiqal. Apa yang ia mengatakan rakaat kedua 6 takbir yaitu dengan takbiratul intiqal. Takbir perpindahan dihitung sehingga jadilah 6. Tidak ada masalah katakan 6, katakan 5, yang penting keterangannya. Baik. Kemudian kulluhunna qabla al-qira'ah. Semua itu takbir-takbir tadi itu, baik takbir yang pertama 7 atau takbir yang kedua, yaitu takbir pada rakaat kedua lima, itu semuanya qabla al-qira'ah, yaitu qabla qira'at al-fatihah, sebelum membaca surat al-fatihah. Tapi yang keempat, tidak mengangkat tangan ketika membaca semua takbir ini. Tidak mengangkat tangan, tidak mengangkat tangan ketika membaca semua takbir ini. Dan ini pendapat Imam Malik dan Ats-Tsauri. Mereka mengatakan karena tidak ada dalilnya dari Nabi SAW bahwa beliau mengangkat tangan di waktu takbir ini. Dan dikuatkan ulama yang lainnya seperti Syekh Al-Albani dan Syekh Muqbil rahimahumullahu jami'an. Jadi yang keempat, tidak mengangkat tangan ketika membaca semua takbir Eid. Mengangkat tangan hanya pada takbiratul ihram, Allah Akbar, pada takbir permulaan, yaitu takbiratul ihram, angkat tangan. Setelah itu takbiratul Eid, Allah Akbar, berhenti sebentar, tidak angkat tangan, dan tangan tetap bersendekap. Allahu Akbar, diam sejenak. Kemudian lanjut Allahu Akbar. Dan demikian hingga takbir yang keenam dari takbir Eid. Baik, tidak mengangkat tangan. Apa dalilnya? Dalilnya adamud dalil. Ad-dalil adamud dalil. Dalilnya tidak ada dalil. Ini dalilnya. Dalilnya mana? Dalilnya karena tidak ada dalil. Sementara kita dalam ibadah harus ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, maka kita kembali ke hukum asal, yaitu tidak angkat tangan. Nah, ini yang dikuatkan sebagaimana yang disebutkan tadi dari Imam Malik Al-Auza'i dan yang lainnya, dan dikuatkan oleh Syekh Muqbil dan Syekh Al-Albani. Sebagian mereka ada yang mengatakan dengan memuji Allah SWT bertakbir, di antara takbir dengan takbir Eid yang lainnya dengan membaca Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah Akbar, Allah Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah Akbar, Allah Akbar. Sebagian mereka mengatakan seperti itu, baca doa seperti ini. La yasbut, tidak ada dalilnya. Dari mana itu? Nah, kalaupun datang dari salah satu sahabat, tidak bisa. Kenapa? Rasul SAW harus lebih didahulukan. Wa khairul hadi hadi Muhammadin SAW. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasul SAW. Jadi tidak ada bacaan sebagaimana sebelumnya tidak mengangkat tangan. Di dalam mengangkat tangan, sebagian mereka mengangkat tangan dalam takbiratul Eid, berdalilkan dengan perbuatan Ibnu Umar. Ibnu Umar mengangkat tangannya di dalam takbiratul Eid, Allahu Akbar, dengan mengucap Allahu Akbar dengan mengangkat tangan. Maka ulama mengatakan atau membantah pendapat itu dengan mengatakan ini perbuatan Ibnu Umar. Bagaimana sekarang Ibnu Umar dihadapkan dengan Rasul SAW? Tentunya kita utamakan Rasul SAW, dan Rasul SAW tidak mengangkat tangan. Kemudian setelah dikatakan tadi tidak ada bacaan apapun di antara takbir Eid, yang kelima, tidak ada bacaan apapun di antara takbir Eid. Kemudian yang keenam, kemudian setelah itu membaca Al-Fatihah. Kemudian setelah itu membaca Al-Fatihah dan surat lain. Nah, kemudian setelah itu membaca Al-Fatihah dan surat lain. Di ketiga rakaat pertama, selesai dari takbiratul Id, takbir yang pertama itu takbiratul Ihram, kemudian enam takbir setelahnya, baru baca Al-Fatihah. Nah, baca Al-Fatihah. Kemudian baca surat. Rakaat kedua juga sama seperti itu. Lima takbir, baru setelah itu baca Al-Fatihah dan surat. Dan surat yang biasa dibaca oleh Rasulullah SAW di rakaat pertama, surat Qaf. Di rakaat kedua, surat Al-Qamar. Dan kadang beliau membaca di rakaat pertama surat Al-A'la, Sabih Isma. Dan kadang di rakaat keduanya membaca surat Al-Ghashiyah. Jadi setelah takbir, yaitu takbiratul Id yang 6 di rakaat pertama, maka bagi imam dia untuk dia membaca Al-Fatihah dan tentunya diawali dengan ta'awun al-isti'adzah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim baru Al-Fatihah. Bagaimana selaku makmum? Maka makmum diam dengarkan bacaan imam hingga selesai Al-Fatihahnya, baru kita baca Al-Fatihah. Setelah itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim, baca terus Al-Fatihah hingga selesai. Hala. Kenapa? Karena la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Karena tidak sah salat seorang yang dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Imam maupun makmum. Hala. Jadi tetap yang membaca Al-Fatihah. Adapun di awal takbiratul ihram dia hanya membaca doa istiftah Allahumma ba'id, imam ataupun makmum. Nah, baru setelah itu takbiratul Id, tidak baca apa-apa di antara takbir Id hingga selesai, baru setelah itu baca Al-Fatihah. Kemudian yang ketujuh, adapun tata cara yang lainnya, adapun tata cara yang lainnya, maka sama seperti sholat yang biasa. Adapun tata cara yang lainnya, maka sama seperti sholat yang biasa. Seperti sholat biasa dari sholat-sholat wajib. Kalau tahiyat, bagaimana bacaannya tahiyat tasyahud? Sama tahiyatulillah. Kalau ruku bagaimana? Sama. Sujud bagaimana? Sama. Rukuknya bagaimana rukuknya? Sama. Sujudnya? Sama juga. Nah, ini yang dikatakan, ada pun tata cara yang lainnya maka sama seperti sholat yang biasa. Bedanya hanya di awal saja. Nah, di awal dia berdiri dan di rakaat kedua dalam takbirnya. Nah, itu kaifiahnya yang berbeda. Ada pun yang setelah itu sama. Jadi, ringkasannya, yaitu tata cara sholat Id. Pertama jelas diawali dengan niat. Innamal amal bin niat. Bila adzan wala iqamah, tanpa adzan dan iqamah. Baik dia sholat berjamaah ataupun sholat sendiri. Menghadap kiblat, baru dia bertakbir. Allahu Akbar. Bertakbir dan mengangkat tangan. Dan tata cara yang tidak disebutkan berarti sama dengan sholat-sholat yang lainnya. Allahu Akbar takbiratul ihram. Mau takbir dulu Allahu Akbar baru angkat tangan, atau angkat tangan dulu baru takbir Allahu Akbar boleh, atau berbarengan Allahu Akbar boleh. Karena kaifiyah ini diajarkan dalam sholat-sholat wajib seperti itu. Selesai, baru setelah itu, setelah takbiratul ihram diangkat tangan, baca doa istiftah imam dan makmum. Allahumma ba'id. Bagi imam dia harus memperhatikan keadaan makmum, jangan terburu-buru. beri kesempatan mereka untuk baca. Nah, karena ada bacaan, yaitu istiftah. Selesai, baru dia membaca takbir. Allahu Akbar. Takbir yang pertama. Dari takbir id di rakaat pertama. Tanpa mengangkat tangan. Sejenak. Allahu Akbar. Yang kedua. Tidak baca apa-apa juga. Baru Allahu Akbar. Yang ketiga. Tidak baca apa-apa. Allahu Akbar. Yang keempat. Tidak baca apa-apa. Allahu Akbar. Yang kelima. Tidak baca apa-apa. Allahu Akbar. Yang keenam. Tidak baca apa-apa. Sudah? Berarti selesai takbiratul id yang enam. Nah, berarti tujuh dengan takbiratul ihram. Baru dia baca al-isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi siapa ini? Kalau dia berjamaah, ini anak imamnya yang baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca di Al-Fatihah. Dikeraskan. Dijaharkan. Didengar oleh makmum. Hingga amin. Dia baca surat. Sampai hisma umpamanya. Nah, di situ makmum membaca Al-Fatihah. Di awal dengan isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walaupun imam membaca surat, biarkan. Kita baca Al-Fatihah. Selesai dari Al-Fatihah kita, imam belum selesai dari bacaannya, dengarkan. Wajib untuk mendengarkan bacaan imam. Kecuali Al-Fatihah, baru kita baca. Karena kita ada kewajiban. Selesai, imam baca surat, rukuk, ikuti rukuknya. Nah, demikian hingga rakaat kedua. Rakaat kedua bangkit dari sujud. Allahu Akbar, masih takbir intiqal, takbir perpindahan. Nah, tidak perlu angkat tangan. Baik. Kemudian takbir yang pertama dari takbir id di rakaat kedua. Allahu Akbar, tidak perlu angkat tangan. Allahu Akbar. Tidak perlu angkat tangan dan juga sebelumnya tidak perlu membaca. Baca apapun. Allahu Akbar yang ketiga, tidak membaca apa-apa. Allahu Akbar yang keempat, sama, tidak baca apa-apa. Allahu Akbar yang kelima, tidak baca apa-apa. Selesai. Imam baca ta'awud atau isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan baca Al-Fatihah. Dengarkan. Makmum mendengarkan. Selesai dari bacaan Al-Fatihahnya, amin. Makmum baca Al-Fatihah. Diawali dengan al-isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sampai salam. Adapun kaifiyah tata cara yang lainnya sama dengan salat-salat biasa. Kemudian sudah selesai dari itu. Nah, sekarang atau saat-saat ini kita dihadapkan antara salat di lapangan atau salat di rumah atau salat di masjid. Nah, kenapa? Karena keadaan yang sekarang ini yaitu wabah corona atau COVID-19, yang mana pemerintah kita menganjurkan agar kita tetap sholat di rumah kita masing-masing. Nah, ada pun mereka yang seperti di ma'at ini, yang mereka memang sudah tinggal di masjid, maka seperti rumah mereka, berarti sholatnya di masjid situ. Ada pun mereka yang di luar sana, nah, maka cukup dengan ia sholat di rumah. Selama pemerintah belum mengizinkan untuk sholat di lapangan, maka sholat di tempat masing-masing. Nah, sholat di tempat masing-masing, di rumah, nah, di ma'hadnya, yang memang dia tinggal di ma'had. Seperti itu. Dengan ia mengikuti pemerintah itu, insya Allah itu lebih baik baginya. Nah, karena sebagian mereka ada yang memaksakan diri. Kenapa? Karena sholat setahun sekali tidak terasa lebarannya. Kalau dihitung seperti itu, betul bahwa kita sendiri merasakan syiar Allah SWT ketika dihadiri bagaimana dalam hadis Sampai perempuan-perempuan yang haid pun disuruh untuk keluar. Untuk menegakkan syiar-syiar Allah SWT. Itu tidak ada. Nah, karena keadaan, maka tidak mengapa, boleh. Nah, maka bersabar di rumah-rumah sampai datang keputusan dari pemerintah, boleh sholat di lapangan, baru sholat di lapangan. Kalau tidak, maka sholat di masjid, nah, di rumah, ada udzur, tidak ada masalah. Dan demikian dalam Islam memberikan kemudahan kepada kita. Inna din yusuf. Sungguhnya agama ini mudah. Nah, mudah. Ingat hadis, salli qa'iman fa'in lam tastati' fa'qa'idan fa'in lam tastati' fa'ala janbin. Salatlah berdiri. Wajib hukumnya. Kalau tidak bisa, tidak mampu karena sakit, berarti karena udur. Dengan duduk. Kalau tidak mampu, maka dengan berbaring. Salat sunnah di lapangan. Iya, sunnah. Tapi karena udur, nah, maka tidak mengapa. Dia sholat di tempat-tempat mereka masing-masing, di rumah-rumah. Nah, yuridullahu bikumul yusr, wala yuridu bikumul usr. Allah SWT menginginkan kepada kalian kemudahan. Yuridu bikumul yusr, wala yuridu bikumul usr. Dan tidak menginginkan kesulitan. Nah, ini. Jadi bagaimana kemudahan yang datang itu kita jalankan. Oh, seperti ini. Jangan memberat-beratkan diri. Malah khawatir nanti akan terjadi fitnah. Malah khawatir akan terjadi fitnah. Nah. Jadi keadaan yang seperti ini tidak mengapa. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan udzur bagi mereka yang sholat di masjid. Karena apa? Karena hujan umpamanya. Sholat di masjid, yaitu sholat id, tidak mengapa. Nah, kenapa? Udzur, ada udzur. Kenapa dia tidak sholat di lapangan bersama mereka? Karena sakit. Dia pergi ke sana tidak bisa, berjalan ke sana tidak bisa, karena sakit. Sholat di rumah. Lalu bagaimana dengan kaifiahnya atau tata caranya mereka yang sholat di masjid atau di rumah, nah, di tempat mereka masing-masing, berjamaah atau sendiri? Sama. Sama seperti yang kita sebutkan tadi, dua rakaat. Sama. Di rakaat pertama setelah takbiratul ihram 6 takbir id, di rakaat kedua 5 takbir. Sama. Tata caranya sama seperti itu. Nah, perempuan maupun laki-laki sama. Tinggal khutbah. Khutbah sendiri hukumnya sunnah. Khutbatul Id hukumnya sunnah. Sekalipun dia salat berjamaah tanpa khutbah, tidak apa-apa. Nah, artinya tidak dosa dia. Tidak batal salatnya. Jadi afdal ini sunnah dia khutbah walaupun di rumahnya. Ketika ia berdua bersama istrinya umpamanya atau hanya bersama anaknya berdua, jika ia bisa khutbah walaupun itu ringkas, baca satu hadis dan terangkan, awas. Yang penting khutbah dan menerapkan sunnah Rasulullah SAW, laksanakan. Kalau dia tidak bisa sama sekali, maka tidak khutbah, tidak apa-apa. Jika sendiri, ya tambah khutbah. Dan jika sendiri, langsung sholat dua rakaat. Nah, ada. Ini yang bisa anda sampaikan dalam pembahasan tata cara sholat id ini, yaitu tata cara sholat id. Nah, secara ringkas dengan dalilnya, Ila huna, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.